Walladhi yadullu alal istisna marwiya an ummi kulsum. Walladhi utawi dalil-dalil yang dari Quran hadis yadullu kang nuduhno opo alladhi alal istisna ingatasi ingatasi opo cara maknane gampangane goro iku dilarang tapi ono sing diolehi oleh opo istisna iku maksude goro iku haram tapi kejobo iku oleh iku istisna njabakno oleh goro ngene. Istisna alal kadhibi. Ndi dalile? Nek goro iku kadang-kadang sik diperbolehkan, bahkan kadang-kadang diwajibno. Ma yaiku hadis. Ruya kang den critakno ma an ummi kulsum sang ummu kulsum. Kolat ngendika ummu kulsum masami itu ora tau ngrungokno ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yurakhisu murahaken Rasulullah fi syai'in ing dalam suwiji-wiji minal kadhibi sanga goro. Illa fi salasin kejaba ing dalam telung perkara. Aku durung tau krungu Kanjeng Nabi ngalano mbujuki kejaba telung perkara iki. Awele-wele ta telung perkara iki goroh diperbolehkan. Tapi ya dititani mana bukan hadis itu kita ikilah hadis ummu kulsum kejaba telu. Kadang-kadang no hadis le ya ono. Meniki ke pedoman kejaba telu liyane gak oleh mari padha kare sing gawe geger donya. Ila mata Ibnu Adam itu aku gedalil ya gelut temen wong Islam. Iku bener-bener tapi iku bener di bidang satu jalur tapi jalur lain kadang-kadang seono dalilio katanya ono cecekelan hadis mek sitak belajarlah mula semua tatanan iku lu ono hadis dewi-dewi telung perkara iki kenek goro siji arrojul wong lanang salasin telung perkara atau wong telu ya kenek ya kulo ngucap rojul al kaula ing pengucap yuridu ngarep no rojul bihi kelawan kaula al islah ing damekno siji itu tugas sampean bisa akei demi dami cekak perang kaya Afghanistan gak perang kaya Aceh niki sampean malek wajib goro ini zaman Pak Harto pirang-pirang ini yang orang bisa nyalano saiki baru bener Pak Harto buktinya apa? Pak Harto diganteni Habibi durung ana setahun timur-timur ilang piro rugine Indonesia timur-timur ilang jajal kok Pak Harto dijarno sak periode engkas sampai saiki sampai Indonesia kerugian bukan main itu kerugian tentara kaya apa mergo apa mergo ya iku karepe jujur jujur akeh sing gare hancur pirang-pirang lho nah iku lho tapi hati-hati temenan iki mengenai masalah podo karo rudal podo karo bom. Upamane Jepang biyen gak dibom karo Amerika, mari. Yen jajah gak karuan Indonesia dientekno jar. Karep mangan karak Indonesia gara-gara Jepang. Untung dibom, ngebom Jepang iku menguntungkan dunia sehingga Indonesia sumerdeka gara-gara Jepang dibom Amerika. Ya karena ngebom wajib ya. Iku contone pirang-pirang ngono. Siji wan rojuli lan wong lanang yang kulo ngucap rojul alkaula ing pengucap fil harbi ing dalam perang. Wong perang kabeh main politik lho, termasuk perjuangan. Berang perang zaman Kanjeng Nabi berjuang pakai perang, saiki pakai perjuangan. Iki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Wong perang kok jujur ya kalah. Munine nyerang etan padahal nyerang ulun. Nek kene yo ngono. Kene niru ngene iki, tak dipedoman. Atiku biyen ati P3, tapi cangkemku cangkem Golkar. Koncoku sing P3 bangkrut kabeh karek gak ngaku ayo. Kene iso dadi pondok paling gede sak Indonesia mergo iki. Alkohol fil harbi. Saiki wis kabeh bener-bener soal bukti nyoto tanpa tarian iso dadi pondok sak meneh gede ini. Malah tarian tak larang lho. Jare SMP tarian-tarian deh, ojo tariane sedekah kena ditompo, narik wali murid gak oleh lho kene. Aku krungu jare SMP narik di bangunan. SMP tanggung jawabe negara, mosok negara ndandani SMP BK iso. SMP negeri tarian wali murid ndak boleh. Nek bantu oleh wali murid tarian gak oleh. Kene ndak boleh, ndak Sunan Derajat muring-muring ya. Sunan Derajat pesene wene hono gak ono jaluo, gak ono satu jaluo. SMP negeri Sunan Derajat gak oleh. Narik wali murid kejopo nek dikai oleh. Nek derek-derek wali murid nek gelem bantu monggo oleh, tapi tarian ben murid sak juta gak oleh, larang keras Sunan Sunan Derajat ngamuk. Kene duit teko dewe-dewe kok. Dikai salam templek pirang-pirang. Nek bangunnya tambah gede, salam templeknya tambah gede, tapi njaluk gak oleh. Iku pesen nih Mbahe As'ari zamane tahun 71. Pamane Makhrus Lirboyo wong paling waneh sak donya. Isine maca Quran tok, "Fur, besok pondokmu paling gede sak Indonesia." Pondok nopo Mbah buyar dongeng tok. Kandhane wong tua gak percaya. Lah duwe king pundi? Bangun pondok sing gede niku. Awak bisa akeh wong nyuwuk ana ring awakmu. Nek ana nyuwukno aja pisan-pisan njaluk dhuwit. Awas lho kadang njaluk dhuwit. Tapi nek kon kakek dhuwit aja ditolak, tapi aja dipangan lho, awas. Hasil nyuwuk pangan aja tukokno semen kabeh kanggo mbangun pondok. Iya dadi kabeh, dadi gak oleh. Njaluk bantuan Sunan Derajat gak oleh. Dhuwit teko dhewe-dhewe mbuh teko ndi? Dalane. Niki lho, maksudnya iku berjuang iku sampean kudu iso mbujuki, nek gak iso mbujuki gulung tikar sampean. Dadi berjuang nok Tuban gak padha karo nok Lamongan dengan tujuan sukses. Wis tujuane berjuang sukses. Iki apa berjuangnya gagal. Dadi ana wong pirang-pirang digepuki babinsa kabeh. Dipersulit bangun, dipersulit izin. Iku namanya goblok. Oh, nomor loro yaiku yakulu alkohol fil harbi meluru wan rajulan wong lanang yuhadisu kang nyeritani rajul imra'atain bojone rajul wal mar'atu tahu wong wedok wal mar'atu lan wong wedok tuhadisu nyeritani mar'ah zauja ing bojone mar'ah jokondo-kondo ini rahasia lanang wedok. Saman besok nek wis jejodohan kudu rukun. Nah iso rukun iku terang-terangan aja jujur. Nek jujur gak kira rukun, maksudnya kaya apa? Nek sampean teko marung aja muni marung, teko ndi teko masjid. Ora teko warung. Lah kono aku mari marung enak kon gak tajak ya, ya mari diantem watu sampean. Wedok ya ngono aja kondo-kondo. Nek teko petuk pacari juga untuk itu kondi itu misananku maupun iki maksudnya begitu lu ini gilo soalnya gegeri sampean dosa ini seket buju aneh engkau dosa ini selawi iki politik pedoman tahun politik Kanjeng Nabi lu singin diko iki jangan buat main-main ini wong politik pedoman iki tapi tujuannya untuk sukses. Dadi aja nganti sampean gagal gara-gara wedi mbujuki. Ku mbujuki itu haram. Tapi nek demi perjuangan boleh padha karo korban modal 1 juta demi untung 5 juta. Nah iku lho. Gak wani modal gak iso lho kaya apa. Sampai mancing iwak be. Mancing iwak paus kurban iwak tongkol dibangi ini. Nih setelah diteni ke pedoman. Wakolat nanti kau sopo umukul sum aidon kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bikadzabin ora termasuk pembohong. Man sopo wong gak termasuk pembohong man sopo wong. Aslaha kang damek noman paisnasna ini antarane wong loro. Ini ono wong loro. Iku nek gak saman bujuki gak iso rukun, la isone rukun ke saman bujuki. Saman gak termasuk pembohong. Termasuk negara ya ngono. Pemane besok sawan urusan pendidikan. Dong ngene tak ge dalil gawe Kanjeng Nabi. Nah wong sing gak ngerti ngene kadang-kadang isone ngelokno le ngene. Ora balik kene dulukno Pak Gopur bagaimana wis jadi bagaimana bagaimana. Tujuanku sitok pondok sukses. Oke ini yang pengen negara pondok. Pengen lebok nesuar kong saat dinti melalui pondok. Pinter aku melalui pondok. Ini orang wedok ngersik. Tak pendeli. Nah kaya apa anaknya kayak kelas 5 SD. Nah wis gak kaya menungso. Cerita orang aku gak karuan. Bantak takonnya sekolah itu pun di ten SD kelas 5. Ah sama bodoh anak sekolah no SD. Sekolah madrasah no. Aneh-aneh, preni dunung minggu pisan. Apa nakal? Siji wis mung tak penteli muga apa mergo wonge ketua muslimat. Ketua muslimat anak sekolah SD. Yang ketua PG, ketua PD apa PDI gak apa-apa. Ketua muslimat anaknya ke sekolah ibtidaiyah. Supaya cek iso ngaji. Ini terang-terangan ini kok gak samar-samaran. Pisau gue di pisau ya wis gak ngurus. Aku torekotku torekot pendidikan ibtidaiyah sanawiyah aliyah torekotnya gini ini gak wani promosi ya kahari umat tau ini kono promosi gini gak wakola mongko ngucap sopo man khairon ing bagus au nama khairon uto nambah nambai man khairon ing kebagusan namanya nambah nambai gak jane oleh limo oleh sepuluh ngono. Nah, nambah-nambah kebagusan itu termasuk ganjaran, termasuk apa piye bisane promosi ya kaya radio no. Dan promosi sampai kenemenan radio sampai sing obat-obatan tak larang promosi no radio no kenemenan kok seanane penyakit waras kabeh kok ono oh, ae masuk penyakit saya waras kabeh gara-gara obat sitok buah kenemenan sampai gak usah promosi obat-obatan kenemenan bucu ini. Bucu ya Allah tahu aja teman-teman ngono. Loro, iki pedoman kabeh. Waqalat ngucap sama Asma binti Yazid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika. Kullul kadzibi utais kabeh goroh kuyuk tabu. Den tulis opo kadip abne alabne adam yang atasi menungso kabeh goroh iku mesti ditulis direkam bisa harus dipertanggungjawabkan kejopo illa rajulun kejopo nglanang kadip bakang goroh rajul baina muslima ini antarane wong Islam luru lius liha supaya damek no sapa rajul bainauma antarane muslima ini niki lho telu apa dalil iki goroh kabeh iku dilarang kejopo sito goroh sing tujuane damekno iki namanya politik. Nah iki dawuhe Kanjeng Nabi kok sampeyan gak percaya. Padha mengumpengi ngelokno TV weker-weker masalah hukum mati. Lah Gusti Allah mengi putusan hukum mati kono kok. Wong sing ngeyel wong Walah salah kok nyalano Gusti Allah kafir nalika. Hukum mati sing nentokno Gusti Allah. Wong mateni wong kudu dipateni, ndak bisa, ndak bisa, ndak bisa. Nggih apa ta? Eman-eman ngurbakno wong siji demi nyelametno wong sewu iku namanya bijaksana. Mungkin ndelok TV tak wasi Bu wong gayane. Mahfud MD di pojok no gak karuan. Wis tanik kira-kira ngono ku aja diterusno mun ndak dadi kafir. Nek Gusti Allah mutusno hukum mati ono ya ono. Kejaba nek Gusti Allah gak ngendika. Aja ngeminter ya ta, katok isih durung pinter ngeminter. Ayo kembalikan pada Quran hadis. Ngapa mati ya karep wong, ngapa bongko ya karep. Gak mati bongko, diobongno neraka ya. Kakean pola. Nguyel wong mbah sitok sapa sedo ganteng wong. Pokoke gak percaya dan hukum mati lah, hukum mati Gusti Allah sing gawe kok. Aja pisan-pisan debatan nek kira-kira pertentangan dengan Quran dawuh Gusti Allah sing debatan untuk nafsir Quran. Nafsir hadis. Yo delok goroh iku oleh. Dalam keadaan apa rae? Situasi yang menentukan. Warwialan dan cerita no. An kabi kahel, songo abi kahel kolang diko abi kahel wako a baina isnaini. Kedadian antarane wong loro min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamun apa perselisian. Ono dua sahabat perselisian. Hatta tasorama sayenggo podo apa pedot-pedotan yang pedot-pedotan sopo rojula ini wis sopo isna ini sampai kuno moh kene kene moh kuno perselisian falako itu mongko nemoni ingsun abikahal akhadau ma insalah si jina isna ini fakultu ngucap ingsun malaka utai apa kedui siro wali fulana kedui fulan lapa ta saman kok gak wawo mbek fulan iku lho pakot sami itu teman-teman kerungu ingsun di ing fulan yuk sinu alai sana sumalaika itu bagus si fulan alai mara akhatno asana yang pengalem lapo sampean gak rukun mbek iko temen aku krungu iko ngelem-ngelem sampean seneng mbek sampean padahal gak ya gua seneng mbek sama setengah mati oleh ngelem-ngelem sampean ini bujui padahal gak sumalaka itu banyak kepetuk ingsun al-akhir yang kang liyo bakul tuh ngecap ingsun lau maring akhir mislah dari kesempatan ini mengkono-mengkono sami tuh yuk sinu maru sing sinu tak parani saman lapo gak rukun karo iko pok woy kombe saman ku seneng olong ngelem-ngelem pengen rukun mbek sampean padahal gak akibatnya kono male ape mbek kene kene ape mbek kono gara-gara dibujui padahal gak tau krungono hasilnya hantas talaha sehingga dame sopo rojulan akhor ma'akhatlan akhor dame ini loh corong ini loh sing kudu saman iso temenan kaya apa cara nih supaya dua organisasi itu dame gara-gara sampean wah kene pengen dame no endo me Muhammadiyah dengan berbagai cara NU Muhammadiyah paling mungsuan pian kecamatan Paciran. Wah jaman bapakku. An teman-teman yang saya eling pan pengajian go watu. Zaman tahun 70-an. Macam-macam cara. Yo kene untuk bagaimana supaya rukun. Pendekatanku dengan Kiai NU Muhammadiyah Kiai Abdurrahman Kiai Ridwan sama pisai Kiai NU. Sampai ya itu Rahman itu benjirno nyambangi pondok ini gak nudulan ini jaman omaku saya uwele ya Ridwan loh, gua kayak kau Garut Koco, apa mutus pernah nggak nyelo aku, jak rembukan bifur kayak enak ini, pada kia ini Muhammadiyah, kamu takon ya, jak rembimbing, temuan omai biasa omai Pak Munjari, dah, aku rembukan baik ya Abdurrahman, akhir Ridwan. Lho nyatane lho lumayan kapatek kereng. Saiki enung hati mungkin malah iso bareng balapan api-apian. Gak usah sikut-sikutan. Sumakultu banjur ngucap ingsun. Ahlak tu nafsi ngerusak ingsun ing awakku. Waslah tu andamek no ingsun baina ini antaraning kira wong loro. Walaku mbuju ila aku sing nampa dosa. Wong lori kemalak rukun, wah koyo opo iki. Jajal kok tak laporan Kanjeng Nabi. Fa akbar tu mongko nyeritani ingsun an Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ono apa cerita tentang sing kedadian faqala kanjen Nabi ya Aba Kahil Aba Kahil iku sing tepak aslih bainan nas damekno sira antarane para menungso sing dadi wong sing seneng damekno menungso yo ai walau bil kadibi senajan lantaran pok bujui nah, kanya Nabi ngendiko wes yang penting dami gak apa-apa senajan lantaran pok bujui wes kanya Nabi ngendiko iki saman kudu iso aslih bainan nas walau bil kadhibi usahno supaya son damek no menungso yo senajan lantaran pok bujui. Tapi ini kawan bucam beling tambah digede-gede no iki alasan-alasan jongono agape iki namanya perjuangan. Wakola atok bin Yasar ngendika atok bin Yasar kola ngucap rajulun sopong lanang lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akzibu ala ahli ngoroi ingsun ing atase keluargaku kanjeng Nabi kula mbuju ibuju kula kola Rasulullah la khaira fil kadhib orang-orang kebagusan fil kaji yang dalam goro lo gak apik lo mbuju iku lah pokok mbuju ibu juni kola sopo rojul aidua wa aku lulaha aidun janji ing sunha ing ahli wa aku lah ngucap ing sunha maring ahli ngantunukannya Nabi kula janji kula omongi cik hati ini lego cik mboten muring-muring kali kula oh ngono ta kula Rasulullah kula kanya Nabi lajuna haura ono duso alai kamarang ini ngono kau popo kanya Nabi sing ngendika pamiku kudu iso kadang-kadang gara-gara jujur malah dadi molo petoko carane kaya apa yo ngomong sing iso nglegakno kok tujuane Islam iku dame ojo kok karasan Islam malah gegeran kaya Afghanistan bujet gak karuan malah niku dong alasan jihad kok garai malah gegeran podo islami niki tata cara ngene iki diterapno nang pondok-pondok khususnya pondok Sunan Derajat ngetrapno coro-coro kaya ngene iki. Sunan Derajat pondok di setir gaib kok. Bebisane dakwah Wali Songo gak ilang. Sing iso bukti nyata iseng Islam non Nusantara teko Hindu Buddha tanpa geger Gendrayana kan hanya carane Wali Songo. Lagi diterapno saiki. Nah, saya tujuane Pondok Sunan Derajat ngerubah pipisane lho. Besok pegawai-pegawai iku cek pinter ngaji mbok diakal kaya apa kadian wajib oleh ijazah negeri. Kene kanthi ijazah negeri gak iso dadi polisi, gak iso dadi abri, gak iso dadi bupati. Warwiyat yang cerita anak Ibnu Abi Udroh Abdulai Abdu'ali yang cerita anak wakanalan ono sopo Ibnu Abi Udroh iku fi khilafati Umar dan waktu oleh dati khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Umar dati khalifah ono wong jenenge Ibnu Abi Udroh Abdu'ali karena yang khla'un nisa alati yata zawad bihina fatorot lahu finnas karena ono sopo Ibnu Abi Udroh iku yang khla'un nisa'a alati yata zawad bihina yakhla'u yaiku cara maknane pasti gak ana khuluk anisa ing pira-pira wedok-wedok alati atas zawat kang kawin Ibnu Abi Udroh bina kelawan nisa ku biyen akeh kawin-kawin dibatasi sak piturute jaman iku. Saya kira tak berlaku, nong di Pasuruan nono. No. Fatorat mongko semua biar lahu kedue Ibnu Abi Udroh. Finasing dalam poro menungso mindari kaso mongko nemu kono yahlau. Fasorat lahu finasi mindari ka. O fa'ilena ukiri uhtu satun yakrohuha opo kedadian-kedadian yakroh kang sengit sopo Ibnu Abi Udroh ing uhtu sahmu kok tubuh untuk ceritanya kapan penting kok tubuh ini sampai ini gak mari-mari sampai telung kilo setengah ini gak apa-apa nah ini setelah tubuh cowok ini kapan penting falama alima bidhalika marikane ngawurwi sopo Ibnu Abi Udroh bidhalika klan mengkono-mengkono uhdusah mau akhoda moko nyekel sopo Ibnu Abi Udroh biati Abdillah kelantangannya Abdullah bin Arkom kata atas saya ingin nekani Ibnu Abi Udroh bi kelawan Abdullah Ibnu Arkom ilah manjiri maring omai Ibnu Abi Udroh semua kuala panjang ngucap Ibnu Abi Udroh limraati maring bojone Ibnu Abi Udroh unsyiduki billahi temen-temen takon ingsun ki ing sira billah demi Allah hal tam kodi ono to muring-muring sirani ing ingsun awak muring-muring tah aku awak krungu aku jare nglakoni khuluk pirang-pirang kolat ngucap sopo imro'ah latun sit ojo takon sironi ingin sur takon aku mis umum nuk dindi kok mencer rabi kono rabi kono kola ngucap Ibnu Abi Udrah fa ini sak temene ingsun nsitakon ingsun ki ing sira Allah demi Allah kolat ngucap sopo imro'ah na'ami nggih kula muring-muring mbek sampeyan pakola moko ngendika sopo Ibnu Abi Udrah Libnil Arkom Malik Ibnu Arkom antasma ana ta krungu sira krungu ya lho bojoku sumantolako panjur budar sopo Ibnu Abi Udrah lan Ibnul Arkom hatta ataya saengga sowan Ibnu Abi Udrah lan Ibnul Arkom ing Umar radhiyallahu anfa kala ngendika sopo Ibnu Abi Udrah innikum sak temene sampean kabeh latu hadis unae kira nyeritakno sira kabeh ani sak temene ingsun ambilimu ngani ngoyo ingsun ani sak wong wedok-wedok wa akhlak lan khuluk sapa ingsun duna ing nisa kula ngani wong wedok pirang-pirang kawin kono dibatasi kawin kono dibatasi ganti-ganti fa'as'al mongko takon ingsun Ibnul Arkom ing Ibnu Arkom fa'as'ala mongko takon sapa Umar hu ing Ibnu Arkom fa'arsala mongko utusan sapa Umar ilam ro'atin maring bojone Ibnu Abi Udrah fajaat mongko teko iya sapa imro'ah wa amma dalam pamane imro'ah faqala mongko ngucap sapa Sayyidina Umar jadi maknani pah gak ana gunane dawa iki apa ngene critane mau kabeh anti utahe sampean alati wong wedok tu hadisi nekang cerita sira li zaujiki maring bojo sira anaki sak teme sira tambah ndi ku geting sira hi ing zaujiki saman sing cerita-cerita jari geting bojo sampean fakolat mongko ngucap sapa imro'ah ini saestune kula awaluman ya kawitane wong tabakang tobat man waraja'a lan balik manto manut man amrallah yang perintah yang Allah Ta'ala inna usak temene Ibnu Abi Udrah iku nasyadana nakoni Ibnu Abi Udrah ni ingkulo fantaharatu an akriba moko gawe alasan kulo gawe alasan an akriba yang to goroh kulo fa'akri moko goroh sopo ingsun ya amiral mu'minin jadi sakjane kulo gaya alasan supaya cek gak dadi perkoro bojo kulo takon kulo bojo iya kayak nopo ngotan cek bojo kulo mboten muring-muring kali kulo kola Umar na'am iya oh ngono ta iya wis fa'akribi goroh siroh fa ingkanat lamun ono ikhdakunna sapa salah sijine sira kabeh latu khibi ora seneng ikhdakunna ahadana salah sijine kita wala tu hadis aja nyeritakno sira hu ing ahadana bidzalika kelangan mengkono-mengkono la yu khibu latu khibu ngene yo nek sampean gething ring salah sijine kita aja diomongno yo nek aku gething awakmu aja ngomong ngono senajan gede ngomong aku seneng awakmu senajan goroh iku apik semono ku wedok mbek lanang dadi bojone besok kudu ngono sampean gak seneng wek bojo sampean nek petuk aku cinta sampean mas padahal gak keduga mosok gak iso ngono iya dek aku cinta awakmu padahal gak keduga lek dadi apike goroh iya goroh ngono iku apik mek hasilnya mek ngono tok limang niku Sayyidina Umar ni Sayyidina ngendika padha karo Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Nabi ngendika ikatu billadzaini mimpa di manuto marang wong loro sakwise aku mati Abu Bakar lan Umar fa inna aqallal buyut saat temene luwih sithik-sithik ing rumah-rumah dengane rumah tangga kene Alati yubna kang den bangun apa buyut alal khubi ngatasi rasa seneng angel rumah tangga sing rukun iku angel. Rata-rata rumah tangga iku kudu kere-keran ae. Ndelok rumah tangga sing rukun iku angel lho. Iso nek rukun kutuwani mbujuki sing lanang mbujuki sing wedok mbujuki sing lanang demi perdamaian. Walakin tapi annasu ta menungso iku ya ta'asyaruna bil Islam wal ahsab iku sesrawangan sapa nas bil islami lantaran Islam wal ahsab lan apa ya al ahsab terus makna muridnya kamulian tidak turun kamulian kamulian tapi menungso iki lantaran Islam lah lo iso malah dadi sesrawangan tapi angel rumah tangga sing dame ku angel rata-rata rumah tangga ku eker-ekeran supaya dame aja sungkan-sungkan sampean saling bujui demi perdamaian ini babe oleh bujui kabeh mau demi perdamaian keluarga wani nawas songko an nawas ibnu sam'an al-kilabi kang bongso kilabi kola ngendika sapa nawas kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau teh apa li kedue ingsun aroni ngali ingsun kum ing sira kabeh tata hafatuna fil kadhibi mali arakum tata hafatuna podo-podo rebutan sira kabeh fil kadhibi ing dalem goro tahafut alfiros kaya rebutane tegemrutu keng alfiros finar cara iki apa ta laron ana ing geni laron ana lampu kruyuk-kruyuk urip muar kabeh saman kabeh mek goro iku oyokan kabeh saling bujuki saling bujuki saling bujuki gemeruduk ujarekane nabi tak kandhani ya rungokno kulul kadhibi utais kabeh goro yuk tabu dan tulis apa kadhib ala bin adam melarat marang menungso lama halata halib pasti hati-hati lo mbuju iku resi iku ni gede bakal melarat no sampean kabeh pasti ila ayak riba kejoboyan tembuju ya rojulu sopong lanang fil harbin dalam perjuangan kejobo urusan berjuang berjuang zaman saiki pakai pendidikan bagaimana caranya supaya zaman promosi senajan lantaran mbujui demi keuntungan yang luar biasa ke undang-undang sampean kabeh dawuh kanjeng nabi iki sing kudu apal sawan fa innal harba khid'atun al harbu khid'atun yen tengah-tengah lho iku sak temene asale harbu makne peperangan saiki perjuangan khid'atun iku harus pakai penipuan politik iku harus mbujui harbu mana politik politik gak mbujui jujur ya kalah al harbu khid'atun politik kudu mbujui ngene main ning etam tujuane ngulon kanjeng nabi sing ngendika sapa pembantah kanjeng nabi ayo iki pedoman kanggo sampean kabeh supaya sampean bisa nih berjuang cek menang carane kaya apa jangan di kebal-balan wis salah bujuki rugi pisan itu namanya kebodohan kebodohan al-harbu khid'atun itu dicekel di temenan ini dawai kanjeng nabi awyakun utawa ono penar rojul antarane wong lanang loro sahna kang mangkel-mangkelan ya unek-unekan wayu sile mongkon damekno wong baina ma antarane rajula ini kanjeng nabi ngendika yang bujui tapi demi damekno ne ana wong wis kowe kiran NU ne Muhammad ya kowe kir gak ana titik-titike lah sampean damekno senajan lantaran bujui terus ditagi pedoman pirang-pirang sampe dami kok tujuannya noto api kaya apa. Jujur malah dadi gegeran, buat apa bacok-bacokan, tapi nek mbuju iso dami rukun bebarengan. Iki sing pedoman sampean teman iku faislih bainama demin damekno dua organisasi, dua kubu. Ayu hadis imra'atahu uta nyeritani wong ing bojone wong yurdi ngridakno wong hak ing imra'ah urusan rumah tangga, kaya apa rumah tangga sing bahagia. Iku lantaran kadang-kadang mbujuki demi bahagia. Iki sing angel iki lho, wis gawe hukum agama iku kaya apa ternyata lho. Montor gak iso mlaku nek gak ana genine. Geni kan ngobong. Ya nyatane jajal gak ana geni. Montor gak iso mlaku, gak ana bensin, gak iso mlaku. Ya contone iki malah gampangane. Jangan dekat-dekat dengan bensin terbakar ya mandek montor ya. Semua perjuangan juga begitu. Kola Sauban Al-Kadhibu ta'i goroh kulu sekabeh kadhib iku ismun dosa. Kabeh goroh iku dosa. Ilama kejopo goroh nafa'abihi kang paring manfaat sopo wong bihi lantaran ma musliman e wong Islam. Kabeh goroh itu dosa. Kejopo goroh sing tujuane kanggo kemanfaatane wong Islam. Oh ini gak tak gorohi, gak iso sukses iku. Iki pedoman kabeh iki. Bukan omonganku iki, kan nyarakno Jawa tok ya. Quran hadis iki. Audafa atau nolak sapa wong andu songo musliman dororon ing kemelaratan. Goro sing iso nggarai wong mau bebas teko kerusakan. Oh nek gak tak goroi kejegur kali wong iku. Barang tak goroi selamat. Goro tujuane nyelametno wong. Wa qala ngendika Ali radhiyallahu an idza haddastu nalika nyritani ingsun kum ing sira kabeh ane Nabi sallallahu alaihi wasallam fala an akhirro min sama ahab ilayya demi yekti yen to jungkel ingsun min sama sanga langit ahab iku luwih seneng ilayya kedue ingsun ilayya in an aktif timbang yang tembucu ingsun alai marangkanya Nabi. Saya tidak ada ngendiko, aku tanek nyerita no opo-opo kanjeng Nabi sing ngendiko, kanjeng Nabi sing ngendiko. Wis timbang aku mbucu lu ape aku njungkel teko langit. 100% aku muni kanjeng Nabi ngendiko, kanjeng Nabi ngendiko temenan. Tapi siji maneh jare Ali. Wa idza haddats nalikan nyeritane ingsun kum ing sira kabeh fima ing dalam cerita-cerita tot baini antarane ingsun baina ku antarane saran kabeh. Tapi ini urusanku karo sampean. Lain lagi. Apa mana urusan perjuangan fal harbu hit'atun. Wadah dawekannya Nabi mau. Politik itu sumber penipuan. Politik gak muji kalah. Politik itu kedumbujuin. Carane kaya apa mbo? Pian kalah P3 gak wani mbujuki yo. Malah wong NU pian gak wani mbujuki yo. Ah wong NU nurut kene pian gelem mbujuki dik-dik. Ya menang gak karuan zaman tahun 80-an pian. Pian menang no NU kok jujur. Gebal-balan merek Golkar. Iku contoh pirang-pirang kene pedoman al-harbu hida'atun. Sing penting pondok is sukses, iso gede tanpa tarian. Mbah kali kaya apa carane? Fahadis salah utawi kila telung perkara waroda iku temeka fiha ing dalam hadis salah sarihul istisna apa jelas sing jabana oleh goroh istisna ul kadhib ya. Lho, goroh diperbolehkan urang apa? Gusti Allah be menang nana biati membujuki kok. Malaikat-malaikat gak diulangi, Nabi Adam diulangi, kan penipuan. Kenapa ujian kok kesayangannya diulangi? Ini kan Gusti Allah sing nyonton. Kanya Nabi ngono waktu hijrah kaya apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini namanya politik. Wis tujuan sama siji lho. Bisa berjuang no agama lewat pendidikan sukses bakal sampean kaya apa. Iki pedoman kabeh kanggo sampean untuk berjuang. Harus sukses sampean berjuang sapa maneh jagakno ka sampean untuk mimpin agama seluruh Indonesia ya. Kena gampangane. Wa fi maknaha aniku ing dalam maknane hadis salas ma ada utawi kedadian-kedadian ada kang saklian hadis salas no gini dicontok no telu tapi terus no dewi-dewi fa'ata biru ya ulil absor jari Quran terus no laca maksudnya gede-gede kok gak iso nerus no dikandani sisi ni iso dadi limo idar tapato nalikani hubungan bi kelawan ma maksudun sohi kenapa tujuan kang bener lahu kedua wong awli kiruto kedua liane wong yang penting tujuan sampean iku mau betul-betul demi untuk kesuksesan untuk berjuang agamu ojo sungkan-sungkan main politik tapi tak kandani al-harbu khid'atun politik kudu pinter mbujui gak mbujui gulung tikar sampean. Amma malahu anapun tai barang lahu kedui ma amma malahu famisu ayak kuda zorimun opo kok amma malahu kapenai itu wajah saya ya famisu ayak kuda pamani yento ngalap sopo wong yento nyekel huing wong zorimun sopo wong kangani ngoyo. Ini malah kang manfaat kedua wong ngono ya. Wayas alan takon sapa zalim hu ing wong an mali sanga bandane wong. Oh, keliru maneh. Amma maluhu anapun te bandane wong ya. Saiki mbujuk tentang bondo. Contone ana maling rampok ampe takon sampean tentang duit-duit. Ojo ngaku jangan nek ngaku yo. Diancam maling temen mboten gadah napa-napa. Padahal sugih donya brono. Falau mongko keduwe wong ayung kira tentong ngingkari wong ing mal. Wis aja mboten rumpun gadah kok, padahal gadah. Demi apa nyelametno duwike? Jika dirampok. Sampe dirampok. Lu duit sama semplit nak guna ngisor buah konge nak buat yang betul nopo pada duit saya ngisor kato ya. Cak itu sama gerai yang betul nopo. Aku tahu nyacak. Bucu iya. Pas naik pesawat, oh nopo manuk berkutu itu macam nopo. Nopo Malaysia kan penak manggung, apa mang tak ketek manggung. Manuk tak guna mulai mah. Gie. Lu manuk. Tak selempit nak guna ngurine bokong gue ni tak wadai apa kaos kaki ibu cah diperiksa nak pesawat mlebu gak ono Roy kamu gak percaya mosok ono mlebu pesawat gue manuk itu antar negara nah gak ngerti ya budu tak buju ini betul ono apa lu resik mau gerayang yang kawan ini gerayang jok nguri ini gak wani gue kenceng silit dia kan mana buahnya tak delek nak mlebu pesawat datan bae ucul manuk ibu kok kan njerup sangat gak apa-apa kelapa nunggu manuk nggo manuk aku nak njeru alamu tak go mulai ya mbujuki padahal nggo manuk gak ngaku ternyata sing penjaga pesawat ya bodoh nggo bom opo piye yo selamat nggo manuk gak nggo bom Sadan gak ngerti lho ngono politik. Lha ngene ku pirang-pirang titeni temenan kanggone perjuangan kutuani al harbu hidaatun. Awiyak khudu to nyekel uing wong do sultanu sawa penguasa fayas almukatakon sultan uing wong anfakhisyatin sawa kesalahan-kesalahan baina antarane wong wa baina antarane Allah irtaka bakang lakoni wong uing fakhisyah saman yang ngono bisa nekene urusan perkara saman tidak wong ngelakoni kesalahan-kesalahan-kesalahan ojo ngaku ngaku ayo kon korupsi mboten padahal korupsi cek dihukum kakek-kakek ndak ini perintah ini ngaku nggih kula korupsi sak terus ah goblok kan kanggo nyelametno sampean iki lho ngene iki kena noto ternyata bali lho datan agama iki noto apike kaya apa iki undang-undang bukan aku ngomong niku kena mbujuki falau kedue wa ayung karo tentang ingkari wong dari kae mengkono fakhis aja ngaku terang-terangan sebab cek hukum gak suwe-suwe sing dari mola petoko geger dunia gara-gara wong sing paling disungkani segani pakai nama kiai pisan raden pisan meduro kena perkara aduh iki iki padha kena nama kiai sak meduro kadang gak jowo katut kabeh. Soalnya kiai kudu demaneman aja nganti korupsi dan terlibat belai-belai. Mane kapan wakman waran korupsi gak apa-apa. Ki ono perkara gedhe. Ki belai-belai. Fa yakula monggo ngucap mazana itu atau zino ing suno masarak to ora nyolong ing sune sampean demeni bojone tonggo kena tangkep aja ngaku. Nggih kula demeni ping 27 aduh blai padha gendenge mboten mek kula jawel-jawel tok mboten napa-napa saestu padahal wis mari zina aja ngaku niku lho aneh main nyolong ya ngono iki politik ya ngene iki politik lho iki ngulangi sampean tentang urusan politik mboten gale krungu wong ini ndak gale perkara. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong irtaka pae nglakoni man syai'an ing setitik min hadzil qadurat sanggo ikilah pira-pira dosa-dosa qadurat maknane kotoran-kotoran. Kotoran wae dosa. Sapane wong sing nglakoni dosa-dosa nglakoni kesalahan-kesalahan nglakoni kotoran-kotoran falyastatir. Becik nutupono man bisitri kawan tutuping Allah aja kondo-kondo. Itu kandani ini sampean upamane ngelakoni kesalahan sengidan pacaran ojo kondo ojo laporan ke keamanan saya tadi malam pacaran goblok menengai ditutupi sing rapet takoni keamanan boten kok mbukul boten pacaran omong-omongan tok ikulah mana kena kape kamari. Wadhani kamu tanya mengkono-mengkono ail istitar ya statir istitar dirujuk ke masdar ya nutupi kesalahan kenapa sih kok nutupi soale anna idharul fahisyah saat temennya nyuduh-nyuduh no kaelean fahisyah dan aku Allah ukhro kang liya wong lakoni Allah dadaan kondo-kondo malah Allah ini dobeluru dadi ini tambah dadi molo petoko. Wali rojul kedua ngelanang ayah fadu tenton juga rojul damain darai rojul wa malolan bandani rojul aladhi ukhozu ini kok hilang mencolot kang den alap apa mal dulman halingani ngoyo dadi menungso kudu ison joko darai joko duwike senajan mau salah kudu dijoko rapet jo nganti kondo-kondo bahkan kudu mbujuki nek kira-kira mundak nggare mala petaka zulman halingane wa irdulan jiwane rajul bidisani kawan cangkeme rajul wa ingkana senajan ana rajul kahipane guru demi nyelametno jiwane bandane darai iku senajan pakai goroh ndak apa-apa. Nah, ikulah padha mane padha karo obat-obatan senajan obat iku racun demi maras nawa ndak apa-apa. Wa ma irdu ghairi teh ganti siji ne. Iki apa cak kon maca? Di syuting baru iki. Aku kon maca iki tak maca di syuting. Ada bener ning syutinge. Tak maca undang-undang iki apa iki? Kok mau kon maca iki? Yes. Tak wacane. Wes. Wes. Maca ni. Dongeng cerita Islami disingkat Doremi Persada TV adalah program dongeng anak yang berisi cerita-cerita Islami. Nama pendongeng adalah Kak Sai. Dan sudah setahun lebih acara ini ditayangkan di televisi Persada setiap jam 12. Setelah sukses bekerjasama dengan Taman Kanak-Kanak Sekecamatan Paciran, sekarang mohon doa restunya agar Taman Kanak-Kanak Sekabupaten Lamongan mau diajak kerjasama dengan Persada TV Ponpes Sunan Derajat. Wis. Oh no, yang ini kan mau cari sopok isan baru di. Yes, dah. Yang di sini nih semari mau cari. Kondi, itu kondi. Wamin Khawasiha laniku setengah saya khasiate ayat kursi maneh. Mbak kata kursi maneh kok mbak kasih kopo. Ida arut tahalaka aduin. Ini rudal ya. Lanikani ngarep nosiro ing rusai mungsuh sampean. Sama nalikani jadi pimpinan agomo gak usah pistol tapi pistol gaib. Iki pakai ayat kursi. Aw khorobi dari utar rusae omae aduin. Biye bisane iso pindah. Gak ngeruwete nek desa sampean. Fakro maca siraha ing ayat kursi. Adata huruf ya saitungane huruf ayat kursi. 170. Saman maca ayat kursi ping 170. Wakulan ngocah posiro bakda darika sause menggono-menggono moca ayat kursi mau ayat kursi mari moca ayat kursi ping 170 sampean ndungo iki ya qahiru ya dzal batsy syadid ya qahiru ya dzal batsy syadid. Wes diwaca sing akeh banget. Ya qahiru Gusti Allah kang meksa ya dal basyu dat kang nyiksa asyadid anduwene siksa kang berat. Gusti Allah. Sakuse maca iku watakro al maca cirahadza doa iki lan donga, dongane dawa-dawa maneh. Aku nek kena dawa rasa-rasen. Wes dongane dawa tapi kanggo sampean calon-calon pimpinan bagaimana yaksul bakal hasil al-maktub pokang den tuju ngulak le iya temenan budal ringgone awang-awang mungsoy dungone apa wawaw tai dungoy kuhada ikilah dungone Allahumma kama al-tofta bima fauko arsika koyo oleh kamala tofta koyo ele melasi sampean bima kelawan panggonan-panggonan fauko arsika ka ono nduwure aras njenengan. Wa malan panggonan-panggonan baina samawati ka antarané pira-pira langit njenengan. Wa kanat ono wasawi susudur apa waswasing ati. Suarane ati ya kenek munggo Gusti Allah kal alaniyah kaya terang-terangan indah kamu munggo njenengan sampean omong nganggo cangkem utawa krenteke ati munggo Gusti Allah padha. Waliyane tul kaulan terang-terangane pengucap kasiri kaya samar fi ilmi ka ing dalam ilmu njenengan. Sampeyan ngucap ngene iki terang-terang karo suara hati padha munggo Gusti Allah. Wangko dalan manut kulo syai'en apa sekabeng suwiji-wiji. Nek ulmati kamaring kaagungan jenengan kabeh Gusti manut marang kaagungan jenengan. Wangko dalan andap asor kulo di sultanin sapa sekabeh wong kang andone kekuasaan-kekuasaan mulai presiden sampai petinggi li sultani kamaring kekuasaan jenengan sapa wani. Mentang kekuasaan ini Allah kok sujud ngapai sujud narikani sholat masih presiden gak gelam sujud tadi iblisnya wasoran tadi amrut dunia apa urusan dunia wal akhirat dan akhirat kulus ngapai amrut dunia biadikano kekuasaan jenengan dunia akhirat gak nguasain jenengan Gusti Allah mahu Allah ija'al mungkin dato sanjangan li dateng kulo mingkul lihamin songos kabeng prihatin-prihatin kape kesusahan-kesusahan ya kenek aspaktu isu-isuan kulo amsaitulan sore-sore kulo cek esok cek surufi ing dalam kul lihamin farojan ing kebungahan kape kesusahan kulo dato bungah Gusti wa makhro jalan gon metu tu jalan keluar dan jalan keluar no problem karena kena jalan buntu maju mati mundur mati aduh singgarai Allahumma wa Allah inna afaka saistune pengapura jenengan andunubi marang dosa-dosa kula Allahumma inna afa andunubi mata jauzuka podohai maknanya pengapuran jenengan ankhoti ati sama kesalahan-kesalahan kula wa musamahatuka maknane podo pengapuran jenengan mima setengah saing kelakuan-kelakuan kosurat fi kosortu fi keliru ya kosortu kang ora mampu ingsun ora mampu ra nyandak fi ing dalam makulam buatan mampu Gusti min amali songo kelakuan kulo nek kulo jaga no kelakuan kulo mboten mampu sing kulo jaga no pengapura jenengan musamaha gawe gampang ya pengapura jenengan atikni atmikni min amali atmikni waduh dukul fasitu aduka aminan kosortu fihi min amali atmi Pak Tengah kosortu fihi min amali atmi ni fasirtu aduka aminan paring kepinginan jenengan ni ingkulo tomak saman iming-imingi kulo Gusti fasir tumo kedadi kulo atundungo kulo kain jenengan aminan hale aman kulo saman iming-imingi Gusti tadi kulo jaga no nyuwun maun datang jenengan supaya tadi aman wa asalu nyuwun kulo kain jenengan mustaknisan hale rasa ayem fa inna kasa istunan jenengan al muhsin zat kang agawe bagus ilayah datang kula gawe istighosa penak ngene dipilih indi sing penak wa ana ta ing soal musi kang agawe kaelekan-kaelekan atau kesalahan-kesalahan ila nafsi mari awak kula Gusti kula nglampahi kesalahan-kesalahan sing melarat awak kula fima ing dalam kelakuan-kelakuan baini antarane kula bainaka antarane jenengan kata kesalahan kula tatawadjat ilaya tatawadjat makne padha mare atmi atmaang dari kata wadudun seneng nyeneng no jenengan ilaya datang kula bini amklan pahar piro piro nikmat-nikmat kula sanan paring nikmat macem-macem padahal kula nakali setengah mati saya sama sukani nedul kuani waras wa tambah god ilaika lan agawe bendu kula gawe muring-muring gawe bendu kula ilaika datang jenengan kulo muring-muring njenengan Gusti bilma asih lantaran kemaksiatan-kemaksiatan kulo walakin tapi afikatu tae mantep bika datang jenengan hamalat iku ndorong apa sikoni ing kulo ala jaro ing atase wani-wani alaika datang jenengan wani nglakoni dosa kula mantep nek jenengan bakal nyepuro kula fajud alaya fajud mugi paring jenengan alaya dateng kula bifadlika ing peparing-peparing jenengan wa iksana agai bagus jenengan watup mugi nompo jenengan nompo tobat alaya dateng kula inna ka saestune jenengan ala kulli syai'in qadirun ku kuwasa antau tanjene at-tawwabu zakang banget nompone tobat ar-rahim kang kasih sayang wedo-wedo kabeh ta jababe habis niku nalikane samban de mungsuh kelas berat supaya mungsuh iso nyingkir dhewe-dhewe besok diwaca nalikane tengah wengi biasae tengah wengi tangi apa maneh katik dilakoni malam 28 29 30 poso apa kok poso ulan Jawa iku paling mandi 28 apalagi dilakoni pas malam Rebo pungkasan mesti Rebo maneh ganti on bulan liyo bulan Jawa niku niku tok cer ya. Pungson dungo ngene-ngene iki mojone ana pas petengan-petengan. Nek sok pas ana dina Rebo wekasan. Njuk Rebo manis ulan iki. Ya diteni Rebo manis ulan mulut iki Rebo wekasan. Iki gawe macem-macem ngene iki cos pleng. Muga rata-rata Rebo wekasane apa arane iku kedadian macem-macem. Biasa ndonga Rebo wekasan ndonga selamat. Pas malam Rebo, besok Rebo kapan nih? Besok Rebo mana? Wis ulan mulut nama Rebo wekasan. Rebo pungkasan. Wa min khasyas dengan saya khasyate ayat kursi li halaki dzalimi padha ae. Kang ngrusak wong sing ngani ngoyo ke alat sampean supaya mbling-mbling cek nyingkir dhewe-dhewe. Khususnya aljabarin kang untang-untang wendel-wendel no sana no dikepui dumane kuwasa ida kana nalikane ana laka kedue sira aduun sapa mungsuh sama nek ndi mungsuh sing untang-untang gak karu-karuan sampai sama serang liwat donga iki dungane rungokno angundidun muanid wong kang padha wae maknane audidun wong kang nentang ne muanidun kang angas samane berjuang nang agama ditentang Pak Lurah nentang wah ndel-ndel demane dadi lurah tembak nganggo iki nggo sik klepek-klepek kang auzolimun utawa kang ngani ngoyo oh simun kang banget ngani ngoyo kok sampe kelas kakap ya gak kelas ringan kelas kakap roa kakap ta godi suwali kelas teri wateri ajidi au jarno tangga muzin kang larak akan muzin kang larak kan duwe tangga kok nyolongan piye ta dipitik, dicolong wedhus, dicolong ayo kono. Ibadilah marang pira-pira kawalane Allah. Ki sampean kudu ndedonga supaya cek nyingkir dhewe-dhewe, engko sampean tugas berjuang nang agama. Nek sampean bingung, aduh, ya gak iso berjuang. Ini lengkap kabeh sak dungane sugih dhuwit kabeh nek lengkapi misalnya. Mulai turun dungane slamete sampean, nyerang mungsuh sampean sampe cek sugih dhuwit kaya apa lengkap kabeh kitab iki. Walakana kedua siro ghoiru rohimin, walakalan marang siro ghoiru ora welas ana tangga gak sayang blas. Carane kaya apa nek sampean dhe mungsuh kelas berat kaya ngono, vakum tangi yo siro Lailatul Jumat. Nalikane malam Jumat ku bengi. Jam piro nisfal lain tengah wengi? Jam 1. Watawan dolan wudhu sira wasalilan sembahyang sira kataen nang rekak sembahyang kajat rong rekaat. Sembahyang kajat, kajate opo? Niate ala niati maning atas niat marang wong turi tukang ngarepmu sapa sira ala kau ing rusak iman. Sama niati sholati hajat kanggo nembak mungsuh sampean. Cek minggir dalan. Sing diwaca apa? Waqra lan maca sira fil ula ing dalam rakaat pertama Al-Fatihah. Wa ayatul ku ayat kursi. Ping piro Fatihah pisanae? Ayat kursi netis amaratin pitung ambalan. Wa fi rakaat sane rakaat kedua. Ya dari kau kau mengkono-mengkono Fatihah lan ayat kursi. Kok pitung saja? Netis on kok pitung amun ya. Sangang ambalan. Fatihah pisan ayat kursi ne ping songo, ayat kursi ne ping songo dua rakaat. Wes mariku ambak das salam sausi salam ikro moco siroha ing ayat kursi. Tis an ping songo, songo cocok mik Jawa. Semakul mengkar ngucap posir mari moco ayat kursi ping songo, mocap bahada doa ikilah dungo. Dungane dawa tambah nemen dawane kule-kule pitung dina gak mari-mari. Sapa maca sampe nang kene gak wedok itu. Dungane kaya apa? Sumakul hadza tu ikla tu wa huwa ta dungo iku ilahi. Ki istighosah lan niki. Kata ilahi ku tu mantep. Ilahi wahai Tuhan kami. Antau ta jeneng Asyadid Al-Bas. Zat kang syadidul pasti banget siksani, berat siksani, nyiksa wis gak kena di nyang al-alim kang nglarakaken al-ukhdud akhoda zat kang nyiksa alimul ukhdud wal-kohor langka meksa al-muta'ali kang mahalur alil adat songko piro-piro wong kang didun kamu sing apa melawani so, didun kena itu nyaingi ya kena melawani ya kena wal andat nidun anda makna podoha aja mana nih nandingi al-munazah kamu suci anis sohibati songo bojo wal aulat lan anak as'alu nyuwun kulo kain jenengan gusti kohrol atai meksa marang mungsuh kulo wakom aljabari dan jebol temedot wong kang untang-untang tamkuru kang rekodoyo sopo tamkuru biman tasa ngrekodoyo jenengan biman marang wong tasa kang ngersakaken jenengan wa antau tenyane khairul makirin sak bagus-bagus dat kang rekodoyo Allahumma inni as'aluka ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan bismika lantaran asmo jenengan alladhi khodo'at kandap asor sopan santun lahu maring ismika annawasi apa piro perembunan-bunan warikop lan gulu-gulu khodo'at lahu nawasi warikop wakwa bihi arru'bu wakodaf talan nyeleh jenengan bihi aruk bafi kulubil a'da wakodafat bihi rukbah apa biru je aruk bafi rasawat divi kulubil a'da inam perfaat ini para mungso-mungso ismika ya bihi lantaran ismika lantaran asmo jenengan Gusti saanane atine mungsuh kabeh padha wedi masyafiatan waras bi lantaran ismika lantaran asmo jenengan waras dawin tak proso pira perongkang andhane penyakit-penyakit waras kabeh lantaran asmo jenengan waskoita lan bi ahla syifa wa asqaita bihi ahla syifa lan apa nglarakaken jenengan ngono wae ta gak repot bi lantaran ismuka asma syifae wong waras-waras waras iso dadi loro loro iso dadi waras wal enat wong kang angas-angas as'alu nyuwun kula kaen jenengan antumida ingin to paring jenani ing kula as'alu ka antumidani ya timbang ka ana titike nang padha bae slerene slerene wis as'alu ka ngene wa billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.